Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam suatu acara yaitu buka bersama taklim dan talabul ilm. Seperti yang kita ketahui, walhamdulillah kita masih di bulan Ramadan. Kesempatan ini kita gunakan untuk mengkaji ilmu agama dan saling mengingatkan tentang beberapa ajaran agama kita. Saya ucapkan kepada panitia banyak-banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan penjelasan seputar terorisme dan mengapa tak kunjung habis. Begitu pula tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tamu-tamu undangan dari aparat pemerintah kita, dari TNI maupun Polri. Begitu pula yang lain dari para tamu-tamu undangan, bapak-bapak sekalian, ikhwah dan adik-adik, anak-anak semua yang ikut serta dalam acara ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberkahi dan Allah Azza wa Jal meridhai apa yang kita lakukan ini. Hadirin rahimakumullah, seperti yang tadi telah kita singgung bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu tema penting, yaitu mengapa teroris tidak pernah habis. Terorisme yang di beberapa waktu atau beberapa tahun terakhir ini menjadi pembicaraan yang hangat dan selalu muncul berbagai hal yang terkait dengannya. Baik aksi-aksi teror itu sendiri terus muncul, begitu pula tentu upaya dari pemerintah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemerintah kita, upaya untuk menghadang aksi-aksi tersebut juga senantiasa dilakukan. Begitu pula berbagai mungkin seminar, kajian, taklim atau tulisan-tulisan terus bermunculan. terkait dengan tema ini. Karena memang sudah menjadi hal yang sangat dimaklumi bahwa aksi-aksi teror ini merupakan sesuatu yang sangat berbahaya. Dan yang lebih membuat prihatin kita selaku umat Islam, bahwa aksi-aksi teror ini diatasnamakan sebagai kegiatan Islami atau sebagai praktek daripada ajaran Islam, dianggap sebagai amalan jihad fi sabilillah. Nah, ini bagi kita seorang muslim justru menjadi hal yang sangat memprihatinkan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kenyataannya sangat bertentangan dengan Islam. Kenapa justru dikatakan sebagai ajaran Islam, ajaran jihad fi sabilillah? Kita perlu mengetahui sangat berbeda dan sangat bertolak belakang antara aksi-aksi teror dan amalan jihad yang diajarkan oleh Islam. Maka kita selaku seorang muslim yang kita mengetahui ajaran Islam, kita wajib bagi kita untuk membersihkan nama baik Islam dari kegiatan-kegiatan teror tersebut. Wajib bagi kita untuk menampakkan keindahan Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mesti dimengerti bahwa kegiatan-kegiatan teror tersebut adalah suatu perbuatan di luar Islam. Hadirin rahimakumullah, perlu kita ingat beberapa hal dari apa yang terjadi yang diakibatkan oleh aksi-aksi teror tersebut. Yang kita akan melihat nyata dan jelas bahwa ternyata perbuatan-perbuatan itu sama sekali tidak diajarkan oleh ajaran agama kita dan bertolak belakang dengannya. Satu di antara hal-hal tersebut, kita lihat bahwa perbuatan teror yang terjadi terkandung padanya al-ifsad fil ard, perbuatan merusak di muka bumi, yang itu dengan nyata-nyata dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sekian banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan janganlah kalian merusak di muka bumi ba'da islahiha, setelah diperbaikinya. Apa makna ayat ini, jangan kalian merusak di muka bumi setelah diperbaikinya? Ada beberapa penafsiran, di antaranya la tufsiduha bidzulmi ba'da islahiha bil adli. Jangan kalian merusak bumi dengan tindakan-tindakan kezaliman setelah diperbaikinya bumi ini dengan disebarnya keadilan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islam yang dibawa Rasulullah SAW mengajarkan keadilan, mempraktekannya dan menyebar keadilan di masyarakatnya. Maka tindakan-tindakan kezaliman adalah merusak. Dan ini yang terjadi pada aksi-aksi teror tersebut. Sekian pihak terzalimi dengan aksi-aksi teror itu. Banyak pihak yang tidak berdosa, tidak bersalah, mendapat akibat buruk daripada perbuatan-perbuatan teror tersebut, sehingga mereka terzalimi. Entah itu anak-anak, orang tua, entah itu laki-laki, wanita, muslim atau bahkan non-muslim. Sekian banyak pihak terzalimi, rakyat maupun pemerintah. Perbuatan kezaliman ini merupakan salah satu bentuk al-ifsad fil ardi, merusak di muka bumi, yang itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan perbuatan teror ini pula terjadi pembunuhan-pembunuhan kepada mereka yang tidak berhak untuk dibunuh. Terjadi pembunuhan terhadap muslim. Terjadi pembunuhan terhadap bahkan non-muslim yang juga dilindungi oleh muslimin. Karena jiwa yang dilindungi oleh Islam, darah yang dilindungi oleh Islam bukan hanya darah muslimin. Darah muslimin jelas dilindungi oleh Islam. Bahkan darah non-muslim pun dilindungi oleh Islam ketika mereka tergolong sebagai non-muslim yang hidup di negeri muslimin. Bukan orang yang memerangi Islam dan muslimin. Atau mereka yang datang dari luar, orang asing, pelancong, datang ke negeri muslimin untuk sekalipun hanya bertamasya. Datangnya mereka ke negeri Islam di tengah-tengah kaum muslimin tentu mendapat jaminan perlindungan. Orang-orang seperti itu termasuk orang-orang yang darahnya, nyawanya dilindungi oleh Islam. Maka pembunuhan terhadap semua yang tadi kita sebutkan merupakan pembunuhan bighairil haqq. Pembunuhan tanpa alasan dan cara yang dibenarkan. Nah, kita lihat dengan praktek-praktek teror yang ada, semua kita tahu. Yang disasar sembarangan. Ya, rakyat, ya mungkin non-muslim yang tadi kita sebut, atau bahkan aparat pemerintah dari TNI maupun Polri yang mereka bertugas untuk menjaga keamanan. Mereka menjadi sasaran-sasaran aksi-aksi teror tersebut. Seperti yang kita ketahui dan yang terjadi belum lama ini, misalnya bom di Kampung Melayu juga korbannya adalah dari aparat kita, ya beberapa polisi yang akhirnya wafat disebabkan karena aksi-aksi teror tersebut. Yang sebelum-sebelumnya kita pun mengetahui hal yang mirip dengannya. Nah, pembunuhan seperti ini adalah sangat bertolak belakang dengan ajaran agama kita, ajaran Islam. Nabi SAW tidak mengizinkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nabi tidak membunuh. Para sahabatnya juga tidak membunuh kecuali orang yang memang diizinkan oleh Islam untuk dihukum dengan hukuman itu. Seperti dalam peperangan melawan orang-orang kafir yang diistilahkan dengan kafir harbi. Memang kafir yang perang dengan muslimin. Nah, itu memang sebagaimana mereka membunuh muslimin, muslimin pun membunuh mereka. ya, perang. Adapun yang tadi kita sebutkan, Nabi telah memperingatkan dengan peringatan yang sangat keras. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengatakan dengan ancaman yang begitu berat, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, membunuh seorang mukmin, yakni seorang muslim dengan sengaja dia bunuh, maka balasan untuk mereka yang membunuh ini jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, Allah murka kepadanya. Wa la'anah, Allah melaknatinya. Wa a'adda lahu adzaban 'adzima, dan Allah menyiapkan siksaan yang besar untuknya. Nah, ancaman yang sangat berat sekali bagi mereka yang berani dengan sengaja membunuh seorang muslim. Begitu pula dalam hadis Nabi, tentunya banyak disebutkan tentang hal ini. Terkait dengan orang yang kafir, yang mereka dilindungi darahnya, Allah mengatakan, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu." Kalau seseorang dari musyrik, musyrik ya, minal musyrikin, bukan muslim, musyrik, kafir, minta perlindungan kepadamu, fa'ajirhu, maka lindungilah dia. Ini perintah Allah, justru untuk apa? Melindungi darahnya, jiwanya. Sementara mereka justru apa? Membunuhi. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh seorang kafir yang dalam perjanjian dengan muslimin, mereka agar dilindungi darahnya, jiwanya, siapa yang berani membunuhnya, dia tidak akan mencium bau surga. Ancamannya apa? Tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan mencium bau surga. Nah, dan tentu ya, kalau kita gali ayat maupun hadis terkait dengan bab ini, pembunuhan ini, banyak sekali. Apa yang kita sebutkan sudah cukup mewakili bahwa ternyata dalam kegiatan teror yang mereka lakukan, yang mereka mengatakan sebagai jihad fi sabilillah, memperjuangkan agama Allah, justru menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Justru bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya dengan kegiatan-kegiatan pembunuhan tersebut. Nilai satu nyawa mukmin di sisi Allah Azza wa Jal lebih baik daripada dunia dan seisinya ini. La zawalud dunya ahwan indallahi min qatli rajulin mukmin. Lenyapnya dunia di sisi Allah lebih apa? Ringan daripada terbunuhnya satu orang mukmin. Jadi nilai nyawa seorang mukmin itu tinggi sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Sementara di mata para teroris tidak ada artinya. Ya. Tidak ada nilainya. Bagaimana dikatakan kemudian mereka memperjuangkan agama Allah, sementara sangat bertolak belakang dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara-cara pembunuhan yang mereka lakukan seperti itu juga mengandung apa? Al-ghadr. Istilahnya dalam syariat al-ghadr ya, pengkhianatan, atau yang semakna dengannya dia tidak bersikap jantan ya. saling berperang, saling membawa senjata untuk bertempur, tidak. Tapi orang yang sedang diam-diam tiba-tiba dibunuh. Ini namanya ghadar dalam Islam, dan ini juga dosa yang lain lagi. Cara pembunuhan yang lain lagi, punya nilai dosa yang tambah lagi. Ya. Seorang yang sedang duduk, berdiri di tempat penantian bis, atau bahkan sedang menjaga keamanan, ya, memberi manfaat bagi orang lain, tiba-tiba dibunuh tanpa ada kesiapan sama sekali. Orang yang sedang berjalan, orang yang sedang sama sekali nggak ada kesiapan apa-apa, ini ya sama sekali tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, sikap ghadar, pengkhianatan yang seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian dalam aksi-aksi teror tersebut juga terkandung takhwif, menebar rasa takut di masyarakat, atau menghilangkan rasa aman. Ini juga pelanggaran yang lain dalam agama Islam. Ya, sekedar menebar rasa takut, seandainya pun tidak terjadi pembunuhan, apalagi terjadi, ini sudah merupakan suatu pelanggaran berat dalam ajaran agama kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "La yahillu li mu'minin an yurawi'a mu'minan." Tidak diperbolehkan bagi seseorang yang beriman untuk menakut-nakuti seorang mukmin yang lain. Pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang niatnya hanya iseng, main-main. Apa yang dia lakukan ketika temannya tidur? Senjata yang dia bawa diletakkan tentunya di sisinya. Kemudian dia istirahat. Ternyata senjata yang dia miliki itu diambil oleh temannya, disembunyikan. Main-main. Ketika dia bangun kaget, kemana senjata yang saya miliki? Tentu seseorang akan berperasaan takut dan khawatir, jangan-jangan diambil musuh untuk kemudian digunakan untuk membunuhnya. Dia bangun dalam kondisi ketakutan. Akhirnya sampai berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menegur dengan teguran keras bahwa yang seperti itu tidak boleh, tidak halal seseorang menakut-nakuti yang lain walaupun niatnya hanya main-main. Nah, sehingga kalau yang seperti itu saja dalam ajaran agama kita tidak boleh, bagaimana dengan yang lebih daripada itu? Makanya dalam Islam untuk membawa senjata pun seorang itu harus mengikuti adab-adab. Tidak boleh menghunuskan pedang sembarangan. Ya, kalau sekarang mungkin senapan dan lain-lain, enggak boleh asal bawa-bawa di mana-mana menakut-nakuti orang. Enggak boleh dalam Islam. Moncongnya misalnya dihadapkan ke orang, pisau dihadapkan ke orang, tidak boleh dalam Islam. Ya, dilarang karena ada kekhawatiran dan memang membuat orang takut. Seperti itu dalam ajaran agama kita yang mulia ini sudah tidak diperkenankan. Walaupun sekali lagi main-main, orang mengatakan hati-hati kamu dengan pisaunya. Kenapa kamu begitu? Saya cuma bercanda saja. Tidak boleh. Bagaimana dengan yang sengaja meledakkan atau mengancam walaupun main-main, telepon Hati-hati. Ya, mal ini akan saya bom. Main-main enggak boleh. Dalam Islam enggak boleh. Ya. Kalau betul-betul terjadi pengeboman, betul-betul terjadi pembunuhan, merebaklah rasa takut di masyarakat. Ini sangat bertolak belakang dengan ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa aman, itu nikmat besar, dan Allah sebut nikmat keamanan ini dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam ayat yang kita hafal, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberi makan kalian dari rasa lapar, dan Allah yang memberi keamanan kalian terhindar dari rasa takut. Dua nikmat besar. Allah menyebut dua hal ini yang sering kita baca, dan mungkin bagi kita ayat itu kelihatannya sepintas lalu, sepele, ya kan? Surat Quraisy, Ilafi Quraisy dan lain-lain, kemudian disebut Allah yang memberi makan kalian dan memberi keamanan kepada kalian. Ternyata dua hal ini adalah tunggak kehidupan. Kecukupan pangan dan keamanan ini tunggak kehidupan. Kalau satu saja tidak ada, hancur kehidupan. Lapar walaupun aman, bagaimana rasanya? Ya, enggak karuan. Ya, walaupun aman tapi lapar. Begitu pula sebaliknya, kenyang tapi enggak aman, gimana rasanya? Nah, Allah menyebut dua hal ini sebagai tunggak kehidupan, kenyamanan hidup, kecukupan pangan dan keamanan. Nah, nikmat besar keamanan ini, dan ini menjadi hilang disebabkan karena aksi-aksi teror yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Nah, bagaimana mereka kemudian mengatakan ini memperjuangkan Islam, sementara bertentangan dengan Islam, dengan ayat yang sudah mereka hafal? Sayangnya mereka gak paham dengan hal-hal yang seperti ini. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini termasuk salah satu dari pelanggaran. Dan masih banyak pelanggaran yang lain. Di antaranya tergantung pada aksi teror tersebut, muharabatullah war rasul, menentang dan memerangi Allah dan Rasul. Itu Allah Subhanahu wa taala juga menyebut secara khusus tentang hal itu di dalam ayat Al-Qur'an. Innal ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim arjuluhum min khilaf. Mereka yang memerangi Allah dan Rasul dan melakukan kerusakan di muka bumi, mestinya mereka itu disalib atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang, atau diasingkan. Dan di antara bentuk hirabah memerangi Allah dan Rasul, ya, aksi-aksi yang mereka lakukan itu. Kemudian perbuatan mereka ini juga tentu salah satu perbuatan yang dikategorikan dalam Islam sebagai bentuk pemberontakan atau al-khuruj alal hukam. Menurut istilah para ulama, al-khuruj alal hukam, menentang pemerintah, memberontak pemerintah dengan praktek-praktek yang mereka lakukan. Dari mulai para dai atau ustadznya yang memanas-manasi suasana, memprovokasi, menyemangati, sampai pada para aktornya. Ini semua adalah tindakan al-khuruj al-hukam, menentang penguasa muslim. Ini sangat bertentangan dengan ajaran agama kita. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, perbuatan ini yang di masa kita ini marak, di negeri kita secara khusus, terjadi berkali-kali di berbagai tempat. Ternyata kalau kita tengok sejarah, memang sudah dari dulu ada dalam sejarah Islam. dimulai dari terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya. Mulai dari terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Siapa yang membunuh Utsman? Apa orang kafir musyrik? Bukan. Dalam arti misalnya perang ya dengan musyrikin kufar, orang Yahudi, orang Nasrani dulu perang, tidak. Ya, kita lihat siapa yang melakukan pembunuhan atas nama muslimin yang memberontak Utsman sampai pada akhirnya membunuhnya. Berikutnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Siapa yang membunuhnya? Apa orang yang gampangannya kalau sekarang identitasnya ya, KTP-nya non-muslim? Bukan. Jelas atas nama muslim yang melakukan pembunuhan terhadap Ali radhiyallahu an. Bahkan di saat yang sama terhadap Muawiyah. Walaupun Allah selamatkan Muawiyah. Amr bin al-As di saat yang sama tapi juga diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Ali Allah takdirkan mati di tangan mereka. Dan terus dari waktu ke waktu. Nah, ini dengan melihat kepada sejarah tersebut, ternyata memang ada saja orang-orang yang seperti itu, yang kalau kita lihat ya pemikiran mereka, ideologi mereka, ada benang merahnya. Kata orang ada benang merahnya, ada sambungannya, kaitannya. Dan ternyata Nabi pun mengabarkan bahwa orang-orang yang seperti itu akan terus ada sampai nanti munculnya Dajjal pun akan ada. Nah, diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga oleh ulama yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yansha'u nash'un يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع ينشأ. Akan muncul, kata Rasulullah, berita kenabian. Beliau dapat berita dari mana? Dari Allah Azza wa Jal, Allah yang mewahyukan kepada beliau. Yansha'u qarnun, akan muncul nash'un. Nash'un ini suatu kelompok anak-anak yang muda. Ya. Yaqra'un al-Qur'an, mereka itu membaca Qur'an. Bukan orang yang tidak kenal Qur'an. Bukan orang yang anti Qur'an. Bukan orang yang betul-betul identitasnya non-muslim, bukan. Tapi yaqra'un al-Qur'an, mereka itu orang-orang yang membaca Qur'an. Bahkan mungkin sebagiannya ahli membaca, menghafal. Tapi kata Rasulullah, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokan mereka. Disebutkan oleh para ulama, jadi hanya di mulut, tidak sampai ke dalam kalbu mereka dan mereka pahami dengan benar ayat-ayat itu. Ya, dan itu terbukti. Mereka tidak memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kullama kharaja qarnun kutib, tiap kali muncul qarnun. Ya. Kelompok dari mereka muncul, kutib akan ditebas. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, saya mendengar Rasulullah mengatakan yang seperti itu. Kullama kharaja qarnun kutik, tiap kali muncul satu kelompok akan ditebas. Aksar min ishrina marrah, lebih daripada 20 kali. Nabi mengulang-ulangnya sampai lebih dari 20 kali. Hatta yakhruja fi iradihim au fi aradihim ad-dajjal, sampai nanti keluar di pasukan, di tengah pasukan besar mereka itu Dajjal. Kapan keluarnya Dajjal? Akhir zaman. Muncul di pasukan beras besarnya mereka itu Dajjal nanti. Nah, ini berita kenabian. Kita beriman dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi, hadirin rahimakumullah, kalau begitu memang akan terus ada ini. Kelompok ini akan terus ada. Dan terbukti ya, tadi kita sebutkan sejak zaman Khalifah Utsman yang terbunuh di tangan mereka sampai sekarang sudah berapa tahun? Sekarang 1438 ya kan? Ya, dikurangi Khilafah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun. Nah, dari zaman itu sampai sekarang sudah sekian tahun. Ada lagi. Sehingga memang mereka itu akan hanya tenggelam sejenak, nanti muncul lagi. Timbul tenggelam. Tidak akan habis, betul-betul habis. Nah, hadirin rahimakumullah, terus bagaimana ini? Nah, ini sudah sunnatullah, ya kan? Terus bagaimana? Apa kita biarkan tidak bisa? Justru itu lahan perjuangan kita. Untuk terus berusaha memadamkan mereka. Sekalipun tidak akan betul-betul padam, tapi paling tidaknya akan terkurangi. Jadi, bagi muslim, bagi seorang muslim, mesti menyadari bahwa ini suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kita sebagai rakyat biasa, kita sebagai guru ngaji, berjuang untuk melawan mereka semampu kita dengan penjelasan, dengan keterangan. Bapak-bapak yang sebagai aparat pemerintah, TNI maupun Polri juga menyadari hal ini dan berjuang untuk memadamkan mereka. Sebagai seorang muslim, niati bahwa ini adalah bagian daripada mengamalkan agama. Sehingga ketika memerangi mereka punya nilai mengamalkan agama yang akan memperoleh pahala. Jadi seandainya dalam perjuangan ini akan memakan kurban, maka berbahagialah. Karena kata Rasulullah SAW adalah sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh mereka. Dan sejelek-jelek mayat adalah mereka. Orang-orang khawarij, para teroris yang mengatasnamakan Islam, yang mereka sesungguhnya memiliki satu keyakinan yang sama dari dulu sampai sekarang. Ideologi yang sama, yaitu yang disebut dengan ideologi khawarij. Ya. Ideologi khawarij. Intinya adalah apa? Menganggap selain mereka adalah kafir. Mengkafirkan selain kelompok mereka. Dan atas dasar itu mereka melakukan aksi-aksi teror tersebut. Mereka tentunya punya banyak hal yang perlu kita bahas tentang ideologi khawarij ini, ya. Namun karena tentunya waktu yang sangat terbatas, ya, kita tidak bisa membahas secara lebih luas. Tapi intinya bahwa mereka itu, ya, begitu mudah mengklaim kafir kepada selain mereka, ya, mengkafirkan terutama pemerintah muslim. Itu yang menjadi sasaran utama. Kemudian berikutnya yang lain yang dianggap loyal kepada mereka. Nah, sesungguhnya mereka ini kalau di masa ini, ya, muncul pemikiran dan tumbuhnya itu, nasya'a tadi, munculnya itu kalau di masa ini, zaman-zaman sekarang, periode zaman-zaman sekarang ini, munculnya dari pemikir-pemikir Ikhwanul Muslimin. Ya, kelompok Ikhwanul Muslimin ini biangnya. Di situ muncul orang yang namanya Sayyid Qutb. Ini biangnya takfir di masa ini. Sebelumnya dia sangat terpengaruh dengan seorang yang bernama Abul A'la Al-Maududi, Pakistan. Ya, ini biangnya di abad ini. Kemudian yang mempopulerkan dan semakin menyebarkannya adalah Sayyid Qutb dengan buku-bukunya. Ya, Ma'alim fit Tariq, Fi Dilalil Quran dan lain-lain. Karena Di antara hal yang tersebut di buku-buku itu, menurut dia bahwa umat ini telah murtad. Walaupun mengumandangkan azan dengan la ilaha illallah tanpa mengetahui maknanya. Dikatakan dengan jelas oleh dia bahwa umat ini telah murtad. Ya. Nah ini Said Qutb. Ya, ini dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Hasan al-Banna. Ya. Dan seterusnya. Dari kelompok tersebut. Muncul dari situ nanti apa? HTI juga dari Ikhwanul Muslimin. Ya, HTI juga muncul dari Ikhwanul Muslimin. Dan yang lain, ya, kelompok-kelompok yang lain munculnya dari sini. Nah, itu yang menjadi biangnya di masa ini. Maka dari itu buku-buku mereka mestinya dilarang mestinya. Banyak sudah diterjemahkan dalam edisi bahasa Indonesia. Nah, kenapa tidak terus habis ya? Karena ini terus ada, pemikiran ini terus ada. Akhirnya terus membuat ideologi. Disebar dalam buku, disebar dalam tulisan-tulisan di internet, ya. Dan berbagai sarana pendidikan memuat pemikiran-pemikiran mereka ini. Bagaimana mau sirna kalau itu terus ada? Dan kita enggak bicara hanya di Indonesia saja, di Indonesia saja, tempat-tempat lain pun sama seperti itu. Maka di antara upaya yang sangat penting dalam hal ini adalah buku-buku Said Qutb dan teman-temannya ini mestinya dilarang. Ya, tulisan-tulisannya di internet mestinya dilarang. Dan tentunya aparat pemerintah kita lebih mengetahui ya cara-cara seperti itu. Ya, ini hanya saran ya dari kita dan dari tentunya teman-teman yang melihat tentang bahayanya hal-hal tersebut. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, selama pemikiran-pemikiran mereka itu tersebar ya akan terus ada. Maka kita berusaha ya, semampu kita dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan, kita akan berusaha untuk menghalau dan menghadang pemikiran-pemikiran mereka itu, dan kita akan berusaha untuk menyadarkan umat tentang bahayanya hal ini. Demikian hadirin rahimakumullah, karena waktu yang sangat terbatas ya, ini sudah diingatkan ya, bahwa sebentar lagi akan maghrib. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan yang ada dalam kajian ini. Dan sekali lagi saya banyak berterima kasih kepada takmir masjid dan penyelenggara, begitu pula bapak-bapak para tamu. Semoga ini semua menjadi amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.